Ana lupa takminnya apa? Ya, sa'ala sa'ilun bi 'adzabin waqi'. Itu di sini katakan ba di mana'an kan ya. Tapi pendapat yang lain, sa'ala di sana mengandung makna fi'il yang lain. Salah sa'ala apa ya? Jahada misalnya. Yang lainnya. Kita masuk ke pembahasan al-idhofah. Ini adalah pembahasan isim jar yang keberapa? Isim majrur yang kedua. Habis itu nanti kita akan bahas isim majrur atau tawabi. Tawabi. Nah, al-idhofah. Qala al-mu'allif rahimahullah tahfidzallahu ta'ala, al-idhofatu hiya nisbatun baina ismaini ala taqdiri harfil jarri tujibu jarwa as-sani abadan. Al-idhofatu hiya idhofah, itu adalah nisbah, nisbatan, penyandaran, baina ismain, di antara dua isim. Jadi isim yang pertama dinisbatkan kepada isim yang kedua, ala takdiri harfil jari, di atas takdir huruf jar. Ada di sana takdir huruf jar, perkiraan huruf jar. Tujibu, yang mewajibkan, yang menyebabkan, jar wasani, jar isim yang kedua, abadan, selamanya. Idhofah adalah penisbatan antara dua isim, penisbatan khusus yang penisbatannya mengandung makna takdir huruf jar. Yang mana penisbatan ini menyebabkan isim yang kedua harus kita jarkan, harus kita jarkan. Di sini penisbatan di antara dua isim, di antara dua isim nanti akan kita bahas bahwa ini ghalib, ini adalah ghalibnya. Ini adalah ghalib atau kebanyakan. Kebanyakan idhofah adalah idhofahnya ke isim plus isim. Nanti akan kita jumpai ada idhofah ke jumlah, isim diidhofahkan ke jumlah. Tapi di antara dua isim inilah yang paling banyak, yang paling banyak. Ala takdiri harfu jar, yang takdir huruf jar, nanti ada huruf jar takdirnya apa saja? Lam, fi sama min. Lam, fi sama min. Fi limin. Fi, lam, sama min. Nanti akan kita bahas di bawah. Nahwu contohnya Rasulullah waladu hasan. Rasulullah dan waladu hasan. Wa yusammal awwalu mudhafan wa tsani mudhafan ilaihi. Yang pertama lafaz mana? Rasulu sama waladu. Yusamma diberi nama dengan mudhaf, dan yang kedua diberi nama dengan mudhafan ilaihi. Mudhaf ilaihi. Mudhaf yang disandarkan, mudhafan ilaih yang disandarkan kepadanya. Kan idhofah ini penyandarannya. Fal mudhaf wal mudhaf ilaihi ismani. Maka mudhaf dan mudhaf ilaih ini haruslah dua isim. Bainahuma harfu jarrin muqaddarin. Di antara keduanya ada huruf jar yang ditakdirkan. Kama fil misali, sebagaimana dalam contoh Rasulullah ay rasulun minallah. Rasul yang berasal dari Allah, utusannya Allah. Waladu hasanin ay waladun, waladun li hasanin. Ya, putranya Hasan. Anwa'ul idhofati, jenis-jenis idhofah. Al-idhofatu arba'atu anwa'in. Idhofah itu ada empat macam. Idhofah sini ada idhofah ma'nawiyah. Ya, idhofah di sini idhofah ma'nawiyah. Bukan idhofah lafziyah. Nanti akan dibahas sesudahnya. Idhofah yang terbagi pada empat ini adalah pembagian dari idhofah ma'nawiyah, idhofah yang mengandung makna di sana, mengandung makna huruf jar. Ada arba'atu anwa, empat macam. Lamiyah itu makna lam, bayaniyah itu makna min, dzarfiyah itu makna fi, dan tashbihiyah itu makna kaf. Di sini ada tambahan satu lagi, itu makna yang empat. Yang pertama fal lamiyah itu makna lam. Maka nat ala takdiril lami, yaitu yang idhofahnya apa, berada di atas takdir lam. Wa tufidu al-milka awil ikhtisasa, dan memberikan faedah milik atau ikhtisos. Atau ikhtisos. Apa bedanya? Ada yang sudah dibahas. Milik itu untuk yang sesuatu yang bisa memiliki, sedangkan ikhtisos untuk yang tidak bisa memiliki. Contohnya, hadza hisanu aliyin. Hadza hisanu aliyin. Ini adalah hisan, kuda, kudanya Ali. Ai hadza hisanun li aliyin. Ada makna lam. Lam apa di sini? Milk. Yaitu kuda milik Ali. Wa yufidu al-milka. Dia memberikan faedah milik. Wa nahmu contohnya lagi, akhaltu bilijami al-farosi. Lijam al-faros. Aku mengambil lijamnya faros. Lijamnya kuda. Lijam itu apa? Tali kekangnya. Aku mengambil tali kekang milik kuda. Apakah milik? Ya. Ikhtisos di sini. Yang khusus untuk kuda. Ay lil farosi. Itu bilijamin lil faros. Ada makna lam. Tapi uyufidu al-ikhtisos. Berikan faedah ikhtisos. Karena apa? Al-faros gak bisa memiliki. Kuda gak bisa memiliki. Sehingga maknanya adalah tali kekang yang dikasih untuk kuda. Nah, untuk kuda ini sangat banyak ya bahasa Arabnya. Ada berapa ya? Puluhan ya. Ada nama untuk kuda. Salah satunya hison, faros, khoil, dan yang lainnya. Sangat banyak untuk kuda itu. Banyak ya. Wal bayaniyah itu bayaniyah makanan ala takdir min. Itu takdir min wa dhabituha. Ada dhabitnya. Dhabitnya atau aturannya adalah kaedahnya. Apa beda dhabit sama kaedah? Ada ya, ulama menyamakan saja. Ada yang membedakan. Kalau bedakan, kaedah ini lebih luas cakupan apa masalahnya. Sedangkan kalau dhabit ini sempit. Hanya di bab-bab tertentu saja. Misalnya kalau kaedah ini apa kalau masalah fikih al-umuru bima qasidiha ini qawaid ya, perkara itu tergantung niatnya. Tapi kalau misalnya apa hanya di bab tertentu, misalnya di bab taharah saja atau malah di bab tayamum saja kaidahnya hanya berlaku di sana, maka ini namanya dhabit. Itu dhabit. Ada yang bedakan seperti itu. Nah, ini yang terkenal. Wa dhabitu ha dhabitnya adalah an yakuna al-mudhafu ilaih. Tapi kalau terjemahan Indonesia sama-sama kaidah juga. Atau aturan. Wa dhabitu ha dhabitnya adalah mudhaf ilaihnya jenis untuk mudhaf. Contohnya khatamu dhahab. Khatam dhahab. Khatam dhahab. Ya, mudhaf ilaihnya adalah jenis bagi mudhaf. Mudhaf ilaihnya jenis bagi mudhaf. Khatamu dhahabin. Cincin dhahab. Dhahab apa? Emas. Yaitu khatamun min dhahabin. Cincin dari emas. Yang terbuat dari emas. Mudhaf ilaihnya itu dhahab. Ini jenis dari khatam. Cincin. Cincin banyak. Ada cincin emas, cincin tembaga. Ya, cincin besi misalnya. Cincin-cincin yang lain. Maksudnya khatam dhahabin ay khatam min dhahab. Wa jinsu al-khatimi huwa al-dhahabu. Jenis dari khatam, khatam. Ya. Cincin yaitu dia adalah emas. Babu khosyabin. Pintu khosyab. Apa? Kayu. Jamaknya khusyub. Khosyabin ay babun min khosyab. Pintu dari kayu. Wa jinsul bab, jenis dari pintu, huwa al-khushab, dia adalah khushab. Wallafiyah, makanan ala takdir fi, yaitu takdir fi, wallafiyah, dhabitnya adalah an yakuna mudhaf ilaihi dhorfan lil mudhaf. Mudhaf ilaih, dhorof bagi mudhaf. Baik dhorof zaman atau dhorof makan. Watufidu zaman al-mudhafi au makanahu. Au makanahu yang mansub. Dan memberikan faedah waktu dari mudhaf atau tempatnya. Contohnya, nahu azabil qabri. Azab kubur ay azabun fil qabri. Azab kubur, apakah azab milik kubur? Azab milik kubur. Azab dari kubur. Berarti azab di dalam kubur. Azabun fil qabri. Ya Allah, ma'ni'udhika min azabil qabri. Wa qiyamul laili, qiyamul lail, qiyam berdiri, lail, ay fil lail, berdiri di malam hari, berdiri pada waktu malam. Ya, bukan maknanya berdiri milik malam atau berdiri dari malam, tapi adalah fi, pada malam hari. Azabul qabri, berarti contohnya zarf apa ini? Berikan faedah makannya, tempatnya. Sangat qiyamul lail berikan faedah zamannya. Wa tashbihiyatu, contoh yang lain adalah ya azabun nari. Ya. Ni'mal qabri atau azanu subhi, azan subuh misalnya. Atau apa misalnya? Sini makrul laili, makrul lail bal makrul lail wan nahari. Makrul lail, makar pada malam hari, perbuatan tipu daya pada malam hari. Setelah lagi dikatakan Utsmanu syahidud dari. Ada dikatakan Utsmanu syahidud dari. Utsman itu adalah Utsman radhiyallahu anhu adalah orang yang seorang mati syahid di dalam rumah. Syahidu ad-dari. Wa tashbihiyah, dan tashbihiyah ini jarang ya. Yang sering adalah makna lam, mim sama fi, dan yang lebih sering lagi adalah makna lam. Ya. Umumnya makna lam. Jadi gimana cara menentukan makna lam, mim atau fi? Ya tadi tergantung tobitnya. Tergantung tobitnya. Kalau dia jenis mudhaf ilaih, jenis dari mudhaf, maka makna min. Kalau apa? Kalau ternyata mudhaf ilaihnya adalah dzaraf bagi mudhaf, maka maknanya fi. Sedangkan sisanya biasanya maknanya lam. Sisanya adalah makna lam. Wa tashbihiyah, sering tashbihiyah. Ini sangat jarang sehingga ada ulama yang tidak memasukkannya sama sekali. Itu makan ala takdiri kaf tashbih, yang berada di atas takdir kaf tashbih. Wadhabi itu hal dhabi ini adalah an yudhafa al-musyabbahu bihi ilal musyabbah. Diidhafahkannya musyabbah bihi dengan musyabbah. Al-musyabbahu bihi berarti apa? Yang apa? Yang dijadikan objek yang diserupakan dengannya. Sedangkan al-musyabbah yang diserupakan dengannya, yang diserupakan, yang diserupakan. Al-musyabbah bih, objek untuk penyerupaannya. Sedangkan al-musyabbah sesuatu yang akan diserupakan. Kalau kita katakan Zaidun kal asadi, Zaidun kal asadi, Zaid seperti bagaikan singa. Zaidun namanya apa? Al-musyabbah. Al asadi namanya al-musyabbahu bihi, al-musyabbah bih. Kafnya namanya ada tu tashbih, ada tu tashbih. Nah, contohnya adalah syair. Ya, contohnya pun kan ada yang syair. Jadi ini jarang. Waryahu ta'basu bil wusuni wa qad jara dhahabul asili ala lujayil ma'i. Dhahabul asili ala lujayil ma'i. Waryahu ta'basu bil wusuni, angin itu ta'basu apa, menghembus atau menggerak-gerakkan, bergerak-gerak berusun, menggerak-gerakkan dahan-dahan pohon. Wakot jaro, dan dia telah, angin itu terus berlalu, dan dia telah terus berlalu. Zahabul asili, afwan, wakot jaro zahabul asili, dan zahabul asili ini berlalu ala lujain ilman. Zahabul asil, zahab artinya apa? Mas al-asil. Wasabbihuhu bukratan wa asila, apa? Waktu senja, waktu sore hari. Emas senja, maksudnya apa? Emas senja. Apa? Emas senja. Ay al-asilu alladhi kadzahabi, yaitu senja yang seperti emas. Al-asil, yaitu siapa ini? Musyabbah bi, diidhafahkan kepada zahab. Atau zahab musyabbah bi idhafahkan kepada al-asil musyabbah. Ya, zahab yaitu emas. Ini seperti emas. Senja yang seperti emas. Berarti yang musyabbahnya siapa? Yang diserupakan senjanya kan. Berarti al-asil yang musyabbah bi dhahabnya. Diidhafahkan al-musyabbah bih ke al-musyabbah. Asalnya apa? Al-asilu kadhahabi. Al-asilu kadhahabi. Senja itu seperti emas. Tapi di sini dibalik. Idhafahnya dhahabul asil. Emas yang senja. Emas senja maksudnya. Senja seperti emas. Yaitu senja yang seperti emas ini jaro berlalu di atas lujainil ma'i. Lujain artinya perak, perak. Al-ma'i air. Perak air atau perak air? Enggak, air yang seperti perak. Air yang seperti perak. Ala al-ma'i, maka ditafsirkan al-ai al-asilu alladhi kadhahabi ala al-ma'i alladhi kalujaini. Yaitu apa? Senja yang seperti emas di atas air yang seperti ya, perak. Itu idhofah makna tashbihiyah. Tapi yang dibalik, bukan dhahabul asil, emas seperti perak, tapi yang dibalik. Perak ya, emas. Emas berarti senja. Bukan makna tashbihiyah ini berarti mudhof seperti mudhof ilah ya. Tapi kebalikan, mudhof ilah yang seperti mudhof. Itu jarang makna kaf tashbihiyah. Termasuk ke pembagian selanjutnya adalah al-idhafatul ma'nawiyyatu wal-idhafatul lafziyah. Idhafat ma'nawiyyah dan idhafat lafziyah. Tanqasimul idhafatu aidan ila ma'nawiyyatin wa lafziyatin. Idhafah itu terbagi kepada ma'nawiyyah dan lafziyah. Fal ma'nawiyyatu ma'nawiyyah adalah ma tufidu ta'rifa al-mudhafi au takhsisahu. Yang memberikan faedah ta'rif mudhaf atau takhsis dari mudhaf. Ta'rif apa? Memakrifahkan mudhaf. Atau kapan memakrifahkan mudhaf? Ketika mudhaf ilahnya ma'rifah. Atau takhsis, sawatu takhsisnya. Kapan takhsis? Tapi mudhaf ilahnya nakirah. Jadi ma'nawiyah itu yang memberikan faedah dua, bisa makna ta'rif atau makna takhsis. Itu makna tafsis khususan. Nanti ada di bawahnya pembahasan ya. Ya, ada maknanya. Ada makna-makna yang tadi. Makna la, makna min ya, makna fi. Ada makna, maknanya. Itu maknawi ya. Berikan faedah ta'rif atau tafsis. Wa dhabituha, dhabitnya adalah an yakuna al-mudhafu ghayra wasfin mudhafin ila ma'mulihi. Dhabitnya adalah mudhaf bukan wasaf, bukan kata sifat, yang mudhaf kepada ma'mulnya. Bukan kata sifat, yang mudhaf kepada ma'mulnya. Kepada ma'mulnya. Baik kita pada fa'ilnya atau maf'ulnya. Jadi dia bukan kata sifat. Kata sifat itu apa? Seperti isim fa'il dan yang lainnya. Nah, kalau mudhofnya adalah isim fa'il, isim fa'il yang diidhofahkan kepada fa'ilnya misalnya atau kepada maf'ulnya, maka ini idhofahnya lafziyah saja. Nanti kita akan bahas. Idhofahnya adalah lafziyah. Waqila, untuk lebih jelasnya lagi, waqila dikatakan dhobirnya adalah idhofatul ismi al-jamidi ila ma ba'dahu. Idhofahnya isim jamid kepada sesudahnya. Kepada isim sesudahnya. Mudhofnya itu isim, isim jamid. Bukan isim wasaf, bukan isim mushtaq, tapi isim jamid. Apa contoh isim jamid banyak? Apa? Ya, qalamun, baitun, babun, ya, haqibatun dan seterusnya. Dan itu kita idhofahkan ke ininya, ke pemiliknya. Ya, ke pemiliknya. Haqibatu Fatimata. Haqibatu Fatimata. Maka ini idhofahnya maknawiyah. Contohnya adalah fakku raqabah. Fakku raqabah ini membebaskan budak. Ya, ini fakku raqabah. Fakku ini masdar. Masdar. Masdar isim mushtaq. Enggak, dia isim jamid. Maka idhofah masdar ke maaf, ke mudhaf ilahnya, ini maknawiyah. Ini maknawiyah. Fina'u baitin, perkarangan rumah. Sawbu rajulin, baju lelaki. Kitab Muhammadin, buku Muhammad. Sayrul bahri, hewan buruan. Bahri, laut. Sawbul mar'ati, pakaian perempuan. Kita lihat sini mudhaf-mudhafnya. Ya, kitab, soid, sawb, fina. Nah, ini semuanya bukan kata-kata sifat, tapi kata-kata isim biasa, isim jamak. Wa nakiratu idza udifat ila ma'rifatin asbahat ma'rifatan. Ma'rifatan atau ma'rifatun? Ma'rifatan. Wa nakiratu nakirah idza udifat, jika diidhofahkan kepada ma'rifah, asbahat, jadilah dia ma'rifat. Nakirah idhofah ke ma'rifah, jadilah dia ma'rifah. Ini tadi makna ta'rif ma tufidu ta'rif al-mudhaf. Nah, ini maknanya. Isim yang nakirah idhofah kepada ma'rifah memberikan faedah ma'rifah. Contohnya, hadza kitabu Sa'idin. Ini bukunya Sa'id. Kitabu ismu nakiratin. Falamma udhifa ilal ma'rifati wa huwa Sa'id, asbahat ma'rifatan. Kitab ini isim nakirah. Kalau kita katakan hadza kitabun, nakirah ya. Hadza kitabun, ini buku, masih mutlak, masih terserah bukunya siapa. Ini buku, yang penting buku. Tapi ketika lafalamma, ketika kita, maka ketika udhifa diidhofahkan ilal ma'rifah, kepada ma'rifah, yaitu kata Sa'id, maka jadilah dia ma'rifah. Kenapa dia ma'rifah sekarang? Karena sudah jelas kitabnya kitab siapa. Ya. Bukan apa kitabnya, masih kitab Sa'id. Kalau kita pun tadi masih belum jelas pemiliknya, masih umum. Masih umum, serangkan ditambahkan Sa'id, jadilah dia ta'rif ma'rifah. Sudah khusus. Wa nakiratu serangan nakiro idza udhifat ila nakiratin, jika diidhofahkan kepada nakiroh lagi. Afada takhsis, maka memberikan faedah takhsis, mengkhususkan sesuatu yang umum. Takhsis itu mengkhususkan sesuatu yang umum, mengeluarkan sesuatu yang tidak termasuk ke dalamnya. Contohnya, hadza sawbu rajulin, ini pakaiannya lelaki. Ini pakaian lelaki. Sebelumnya kalau kita katakan hadza sawbun, ini pakaian. Sawbun, ini masih umum. Masih umum. Ya, umum. Temu telak bisa juga. Masih umum. Satu pakaian katanya, pakaian. Kita tambahkan rajulin, maka di sini membatasi. Tidak termasuk di sini saubu imro'ah. Saubun di sini jenisnya, jenis pakaian, masih jenis pakaian. Tapi diidhofahkan kepada rojul, maka jadinya berikan faedah takhsis, mengkhususkan sesuatu yang apa? Yang luas tadi. Kalau kita saubun saja, ini satu pakaian. Hadza saubun. Saubun di sini maknanya mutlak ya, mutlak itu cuma satu pakaian aja. Tapi satu pakaiannya enggak apa? Enggak satu pakaian. Tapi terserah mau bisa pakaian yang A, bisa pakaian yang B, bisa pakaian yang C. Maklum ya, ini perbedaan antara am sama mutlak. Kalau am itu mencakup semua orang. Innal insana lafi khusr, mencakup semua anggotanya. Sesungguhnya al insana lafi khusr, ai inna kulla insan, semua manusia lafi khusr, sungguh dalam kerugian. Itu lafaz umum. Ya, lafaz umum. Semua manusia tanpa terkecuali. Jadi mencakup si fulan, si Alan, si A, si B, si C, semuanya masuk ke dalam lafaz al-insan, lafaz umum. Tapi kalau kita katakan apa? Aktik atau qutul atau apa? Aktif mukminan, aktif kok mukminan. Merdekakanlah seorang mukmin, merdekakanlah seorang mukmin. Aktif kok mukminan, merdekakanlah seorang mukmin. Di sini mukminan yang perlu kita merdekakan berapa orang mukmin? Aktif kok mukminan, yang perlu dimerdekakan seorang mukmin atau semua mukmin? Seorang mukmin saja. Tapi di sini mutlak, mutlak. Mutlak itu dia belum dikasih batasan-batasan apapun. Belum dikasih batasan apapun. Kalau dikatakan a'tiqq rokobatan aja ya. A'tiqq rokobatan. A'tiqq rokobatan. Merdekakan seorang budak. A'tiqq rokobatan. Merdekakan seorang budak. Seorang budak di sini, apakah semua budak? Cukup satu orang budak saja, mau si Zaid atau si Ali misalnya, cukup. Tapi kalau ditambah, ya, jadi itu perbedaan, perbedaan am sama mutlak. Am itu umumnya syumul, umum syumuli, sedangkan mutlak umum badani. Am itu semuanya masuk di sana, sedangkan mutlak itu umumnya cuma ada segi umumnya, tapi hanya badal saja, umum badani. Cukup satu orang saja dipilih, sudah memenuhi. Kalau am ini masuk, bisa dimasuki takhsis. Sedangkan kalau mutlak bisa dimasuki takyid. Am temannya apa? Khos, sedangkan mutlak temannya muqayyad. Kalau dikatakan tadi innal insana fi khusrin, semua manusia ada kerugian illa kecuali. Berarti sini dikecualikan. Dikeluarkan dari lafaz al-insan ini orang-orang yang beriman dan seterusnya. Sedangkan kalau yang tadi aktif rokobatan, merdekakan seorang budak. Kalau kita tambah takyidnya atau sifatnya, aktif rokobatan mu'minatan, merdekakan seorang budak beriman. Maka di sini mu'minatan di sini sebagai apa? Takyidnya, sebagai takyidnya, sebagai takyid, sebagai ikatan atau batasan, sehingga